Sebelum bunga idamanku melayu, aku tak ingin bunga gugur sendiri. Kalau tidak dalam pelukan hati, tapi apa yang hendak ku kata? Aku seorang insan biasa, hanya berdaya dalam berdoa, karena takdir padanya juga. Berikanlah jalan padaku sebelum